بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال أبو شجاع رحمه الله وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. طيب di sini ada beberapa masalah ikhwan. Ghusl jami'il abwal dan arwath. Abwal kita tawarkan kencing, arwath tinja. Ini wajib. Wajib dari segi apanya? Wajib dari segi ghusl. Ghusl dengan cara ghusl. Illa baul as-sabi. Air kencingnya as-sabi, dan sabi lawan dari jariyah. Sabi lawan dari jariyah. Kalau sabi berarti bayi laki-laki. Kalau jariyah bayi perempuan. Alladhi, dan itu pun dengan taqid, alladhi lam ya'kul ta'am, yang belum makan makanan. Fa'innahu yathuru birashil ma'i alih. Ya. Yathur birashil ma'i alih. Maka dia bisa apa? Dia bisa tahir dengan cara memercikkan air padanya. Qala syarih Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah hujjatul wujubi hadithul a'rabi wa ghairuh. Baik. وأما كيفية الغسل فالنجاسة تارة تكون عينية أي تشاهد بالعينية بالعين وتارة تكون حكمية أي حكمنا على المحل بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة. طيب كيفية الغسل bagaimana caranya mencuci bekas dari hal tersebut, maka dilihat dari bagaimana najisnya. Apakah dia najasa ainiyah atau dia najasa hukmiyah? Fan najasatu taratan takunu ainiyah, yaitu tushahad bil ain. Berarti konkretnya masih ada tuh. Zatnya kelihatan. Wa taratan takunu hukmiyah. Baik, kalau misalnya najasa ainiyah. Kalau ternyata yang antum lihat warnanya saja, maka ini ainiyah atau hukmiyah? Ainiyah. Ainiyah. Karena kadang-kadang kencing pun warna kuning kemudian di kain yang putih. Kelihatan kuning misalnya ya. Maka ini ainiyah. Ya lebih-lebih kalau masih ada basahannya, ainiyah. Wa taratan takunu hukmiyah ay hakamna 'ala al-mahall. Kita najis secara hukum walaupun secara ain ghairu ma'yun, ghairu mushahad bil ain. Maka kita hukumi tempat ini dengan kenajisannya. Min ghairi an tura ainun najasah, tanpa terlihat benda konkret najisnya itu enggak kelihatan. Baik, sekarang bagaimana tata caranya? Fa in kanatin najasatu ainiyatan fala budda ma'a izalatil aini min muhawalati izalati ma wujida minha min ta'min wa launin wa rih. Kalau misalnya najasa tersebut ainiyah, maka wajib untuk izalatul ain, menghilangkan ainun najasah. Min muhawalati izalati ma wujida minha min ta'min wa laun wa rih. Dengan cara apa? Berusaha menghilangkan apa yang ditemukan dari kain tersebut atau tempat tersebut, baik dari segi ta'amnya, rasanya. Walaupun rasanya agak berat juga kalau misalnya kita ngerasain gimana. Wa launin, warnanya. Wa rihin, baunya. Begitu. Ya, jadi ainun najasah dihilangkan dan tetap diusahakan sampai benar-benar clean gitu loh. Benar-benar clean. Dari segi ta'am, ta'am ini agak susah ya. Laun. Ya gimana kita ngecap ta'am ya? Jilat lagi. Fa'in baqiya ta'amun najasah lam yathuril mahallul mutanajjis. Kalau misalnya masih tersisa rasa najisnya, maka belum disebut gimana ya? Mau dicontohin Rafi sekarang. Lianna, maka belum suci tempat tersebut ya dari najis. Lianna baqa'at tu'mi yadullu 'ala baqa'in najasah. Karena rasa yang tersisa itu menunjukkan masih tersisa najis. Fadol. Cuman mungkin untuk tinja mudah-mudahan sih enggak harus. Tetapi kalau semacam alkohol yang bagi Syafi'iyah najis, dan kaum ulama bagi mereka alkohol bukan alkohol, khamr najis, ya termasuk dalamnya alkohol. Maka ta'am ini harus diperhatikan gitu. Gimana ya, khair? Kalau Anda sendiri enggak mengatakan itu najis ya. Taib wa suratuhu fima idza tanajjasa famuh. Nah, ini gambarannya. Mulutnya yang kena najis. Ya, bukan berarti. Nah, lihat nanti. Wa in baqiyal atharu ma'a ra'ihah lam yadhhur aidha. Kalau misalnya di mulutnya masih ada sisa baunya, maka belum apa? Belum suci. Tapi itu bau. Kalau kerasa baunya gitu. Pernah enggak antum di mulut antum kena najis? Anda sih enggak tahu ya, kayaknya enggak pernah. Makanya enggak selain khamr, tadi udah khamr. Selain khamr coba. Susah kalau masuk. Enggak, selain khamr contohnya. Ya, ikin-ikin. Waktu itu ikin jalan mau ke masjid, kemudian kepleset jatuh ke septic tank. Nah, gitu. Ya, bisa seperti itu, bisa. Ya, enggak tahu, ikin tanya aja dia. Nah, maka ini apa, kalau misalnya masih kerasa gitu di mulutnya, ya, kok sepet-sepet gimana gitu, maka ya gitu. Harus dibersihkan lagi. Itu kalau selain khamr ya. Antum berusaha mengalihkan masalah ya. Kalau itu ma'fu gitu itu. Kalau di bagian belakang ma'fu. Para ulama mengatakan walaupun masih ada, bukan hanya baunya saja, ainun najasahnya itu, tapi kan enggak mungkin seseorang dia memperhatikan itu maksudnya. Antum tahu lah. Abu Rahman itu paling semangat kalau udah ngomongin gini. Iya. Beliau tuh paling semangat untuk menghancurkan kajian ini. Jadi para ulama mengatakan itu dimaafkan kalau misalnya di bagian lubang pantat itu, di bagian itunya masih tersisa ainun najasah, dimaafkan. Kita enggak bicara tentang itunya, kita bicara hal yang memang musyahad atau bisa ta'amnya mat'um gitu loh. Sekarang kalau lubang itu bisa, siapa yang lihat? Pak CCTV. Enggak bisa. Masya Allah. Ada aja Pak caranya untuk menghancurkan kajian ini. Baunya juga siapa yang mau nyium? Mungkin ini yang buka masalah. Ya dia membuka antum yang mengistiqomahkan. Siapa yang mau nyium mungkin? Hah? Was-was. Enggak, itu dimaafkan. Dimaafkan. Dan enggak perlu juga antum coba korek dulu. Enggak perlu. Malah justru kayak gini malah menyebabkan apa? Najis, ini mutar najis ininya. Udah enggak perlu. Karena emang itu tempatnya udah biarin aja gitu. Kecuali kalau belepotan. Belemeran gitu. Ya, berak di celana misalnya. Nah, lah bisa aja orang kan di komuter lain nahan gitu kan. Iya. Gak usah gitu Pak Diman, nanti waktu rehla juga sering ini kok. Ya aduh, ini kajian ini apa diambang kehancuran ini. Ah, kemudian wa in baqiya launun najasati wahdah wa huwa ghairu usril ghairu asiril izalah atau ya ghairu asiril izalah lam yadhhur. Kalau misalnya masih tersisa laun najasah, warna najis, warna najisnya doang itu, dan itu tidak susah untuk menghilangkannya, maka belum disebut suci. Tapi kalau misalnya launun najasah tersebut, misal tercampur, mukhallat dengan tanah atau apa, yang sudah menodai pakaian putih dan gak bisa hilang, maka udah khalas, tahir. Iya, tahir. Wa in asura, seperti kadamil haid, dam haid. Ya. Anda sendiri gak pernah mengalami ini ya. Damul haid yusibu thaw, kena pakaian. Ya, maka ini dimaafkan di konteks apa? Kalau memang susah, enggak bisa lagi dikerik, enggak bisa apa-apain lagi, ikhlas. Bekas, ya. Terutama untuk pakaian terang. Wa rubbama la yazulu ba'da al-mubalaghah. Dan mungkin saja enggak bakal hilang setelah udah berusaha mubalaghah sungguh-sungguh berupaya untuk menghilangkannya, enggak gitu. Fasahihu annahu yathuru lil usr, yang sahih adalah dia suci disebabkan apa? Usr, susahnya. Begitu kayak tadi masalah di bokong ya. Wah, itu kan susah saat ini, susah kalau sih tadi enggak itu insyaallah, walaupun itu ya najis atau mutanajis, tapi hukumnya khalas tahir, yang penting sudah dibersihkan secara global. Wa in baqiyatir raihatu wahdaha wa hiya usr wa hiya asiratul izalah ka raihatil khamri mathalan fa yadhuru mahallu aidha al azhar. Kalau misalnya raihahnya masih ada, raihahnya saja, adapun cairannya atau zatnya udah kelihatan atau warnanya enggak kelihatan, dan susah sekali menghilangkan raihah tersebut seperti raiha atau bau khamar, maka dimaafkan, dianggap apa, tahir. Begitu ya. Ya, khamar kan ada beragam ya. Iya, jadi anda juga nggak tahu seperti apa baunya. Allah, anda tahu ya bau alkohol tahu, tapi bau khamar yang biasa buat minum itu nggak tahu. Hah? Kayak gimana pak? Kayak gimana pak bau? Bau tape? Tape recorder bukan? Khilaf di antara juhala. Tapi kemudian, na'am, al-baqi min al-launi aw ar-raihati ma'al usri tahirun 'ala as-sahih. Yang tersisa dari warna maupun bau, kalau misalnya susah untuk dihilangkan, maka insyaallah sahih, tahir. Waqil, ada yang mengatakan tetap najis tapi ma'fuun anhu. Ini kira-kira khilaf lafzi atau enggak, ikhwan? Enggak, ini bukan khilaf lafzi. Ini khilaf beneran. Khilaf lafzi itu maksudnya khilaf lafzi cuma lafalnya doang beda, tapi esensinya sama. Tapi menurut anda ini bukan khilaf lafzi. Yang satu mengatakan tahir, tahir, suci berarti. Yang satu mengatakan najis tapi ma'fuun anhu. Najis tapi dimaafkan. Bagaimana? Ini sama dengan yang mengatakan darah yang tidak mengalir tahir. Terus ada yang mengatakan darah yang tidak mengalir tetap najis tapi ma'fuun anhu. Paham gak bisa? Biasanya. Gitu. Dia tetap najis. Berarti yang mengatakan najis ma'fuun anhu itu benar-benar menilai dari zatnya langsung. Tapi yang mengatakan ini tahir, ini melihat menilai dari segi kesusahan saja, enggak menilai dari segi zatnya. Sebenarnya yang lebih tepat lah najis tapi ma'fuun anhu, bukan tahir. Itu yang lebih tepatnya karena melihat di zatnya. La yushtaratu fi husuli taharati 'asru tsaub. Dan tidak disyaratkan dalam mendapatkan taharah asrul thawb. Apa asr? Apa asr? Hah? Asr. Anda tahu asir gak? Sirup. Sirup itu perasan buah. Maka enggak disyaratkan memeras pakaian. Paham gak maksudnya? Paham gak? Hah? Gini loh. Sarung dipakai. Kena kencing, bagi Syafi'i ya kencing kambing najis. Dikencingin sama kambing kan baunya bau gitu. Oke. Kemudian antum siram pakai banyak nih. Terus cium baunya udah enggak mau lagi khalas. Harus diperas enggak? Enggak disyaratkan harus diperas. Paham sih? Yang penting baunya, ta'amnya, launya hilang. Gitu. Maka kalau misalnya ikin yang tadi kecebur itu di safety tank, ya kan? Terus antum pakaian tuh di ini, di apa namanya? Jadi kan mau ke masjid. Nah di masjid kan di tempat wudhu kan ada kolah tuh, kolah, di air yang buat wudhu tuh. ber warna. Kolah kan, kenapa orang-orang Jawa nyebutnya kolah? Dari ini, dari dua kulah. Dua kulah. Ya, gede, dua kulah. Yang ini. Ya, mau celananya juga. Ya. Itu ada orang kemudian masuk ke tempat wudhu, ngerti itu, langsung gak jadi. Ya kan? Nah, udah, antum cium baunya, ah normal. Warnanya, normal. Antum, jilat dikit, enggak. Enggak ada rasa. Oke. Enggak harus diperas, enggak harus diperas. Anu pakai langsung dengan basahan kayak gitu. Tuk tuk tuk tuk. Iya. Hah? Lah iya, antum keluar tuh. Oh, orang gila. Oh, orang gila gitu. Ada udah terpengaruh sama jemaah. Nah, begitu. Maka tidak wajib diperas. Enggak wajib di as. Diperas. Cuma sekarang nanti masalahnya adalah apa? Lihat masalahnya. Thumma syartu taharati an yaskubal ma'a ala al-mahalli an-najis. Di antara syarat at-taharah. Syarat pensucian adalah ay yaskubal ma'. Lihat ayat pendiri tadi ay yaskubal ma', mengalirkan air kalau salah. Mengapai? Mengucurkan, mengalirkan. Mana di sini? Menuangkan. Ya, menuangkan. Tapi boleh antum enggak nuangin kalau lemin selama lebih dari dua kulah. Di sini lihat. Falau ghumasa ats-tsauba wa nahwahu fi tastin. Nah, kalau misalnya ghumas itu apa ghumas? Ghumasa mencelupkan pakaian yang kena najis atau misalnya fi tastin di sebuah wadah. Yaitu semisal ember, bak mandi dan seterusnya. Fihima, di dalamnya ada air emang. Tapi duna kullatain. Di bawah ukuran dua kullah. Fasahihu alladhi qalahu al-jumhur. Jumhur al-ashab. Yang sahih adalah. La yathur, tidak. Tidak suci. Dalam madhab. Kenapa? Liannahu biwusulihi ilal ma'i tanajjasa liqillatihi. Karena dengan pakaian tersebut yang bernajis masuk ke dalam air yang di bawah dua kulah, maka otomatis air tersebut akan mutanajis, najis juga dengan sebab dikitnya air, ketakaran air. Enggak? Gitu. Gimana, paham gak ya di sini? Ya. Kemudian kata beliau, wa yakfi an yakuna al-ma'u ghamiran lin najasati 'ala sahih. Ya, cukup untuk mencuci pakaian apabila air bisa membenamkan najis, menurut pendapat yang sahih. Najisnya terbenam dengan air tersebut, ya. Tapi di sini dalam qaul ini dengan syarat di atas dua qullah. Makanya tadi Anda bilang di qullah masjid itu biasanya lebih dari dua qullah. Maka kalau antum giniin ya hilang. Dan nanti saya kemudian ngambang di air dah lah. Biarin itu urusan orang yang mau wudu habis itu. Tapi apakah airnya mutan najis atau enggak? Nah, gitu kan. Di qullah itu. Airnya mutan najis atau enggak? Kalau di atas dua qullah itu air dalam madhab, maka dilihat. Dilihat. Apakah mutaghayyir atau enggak launnya atau ta'amnya. Gitu kan? Iya, kemudian ngambang tuh, ngambang kan tuh banyak tuh benda-benda berserakan tuh ya. Nah itu dua kulah lebih. Maka dilihat di keran, kerannya ini launnya gimana? Apakah berpengaruh apa enggak dengan yang tadi dicelupkan oleh ikan? Atau mungkin launnya enggak kena, tapi coba tuamnya atau baunya? Kok baunya spesial ya gitu kan? Ini limited edition gitu kan? Gitu. Nah, kalau terpengaruh maka najis. Tapi kalau enggak terpengaruh maka enggak najis karena air asalnya dua kullah. Tapi kalau misalnya kullahnya itu di bawah dua kullah, cuma satu kullah doang, maka cukup dicelupkan gini aja dalam madhab, nah, muta najis air tersebut segera dan tidak mensahkan perbuatan ini. Tapi Ustaz, anak kan udah cumpin gini dan dia bersih Ustaz. Enggak. Antum proses ininya enggak benar gitu. Tapi yang sahih sebenarnya Anda enggak ikut dengan itu. Sahih adalah selama najis poin ibrahnya najis hilang, bukan ibrahnya dia air dua kulah atau enggak. Iya, memang benar juga ibrahnya air dua kulah karena air banyak itu enggak sulit kena najis, sulit bernajis gitu. Iya, tapi yang lebih sesuai kenyataan bagi pendapat Abu Hanifah bahwasanya ibrahnya adalah hilangnya najis. Itu yang lebih tepat. Allahu a'lam. Qil dikatakan yustaratu an yakuna sab'ata adhafil baul. Nah, sekarang ada juga pendapat yang tidak pakai barometer dua qullah, melainkan yang penting kadar airnya itu 7 kali lipat kadar air kencing. Kalau kayak gini pakai mesin cuci ya bisa atau ember biasa bisa. Iya. Nah sekarang kalau misalnya antum pakai mazhab yang tadi, yang itu mazhabnya Syafi'iyah, bahkan banyak orang-orang Syafi'iyah juga gagal dalam menunaikan itu, ya kan? Prakteknya gagal. Dia bajunya bukan kencing apa? Mencuci bajunya di ember mau di mesin cuci bersama dengan yang kena kencing anak, yang apa bajunya anak yang isinya kencing kan dalam mazhab berarti dia mutan najis gitu kan, di ember, di apa namanya, di mesin cuci atau di ini di ember, direndam dulu di ember gitu, walaupun pakai deterjen itu kan urusan nantinya, tapi di sini kan urusannya dia mutan najis pak, dia niat maksud dia menghilangkan najisnya itu enggak dapat ini. Makanya kalau benar kalau Pak Insyaallah pakai mazhab ini, nah nanti kan nanti akan dibilas lagi dia dua kali tiga kali kan. Maka yang lebih tepat adalah ibrohnya itu dihilangkannya najis, bukan di seberapa airnya. Maka yakin kalau nanti antum kecebur lagi, enggak harus di dua kullah. Bakal itu madharatnya besar karena itu kullah masjid public place, enggak boleh. Nah dikali, oh kali itu bukan dua kol lagi itu. Nah, itu udah bukan kol lagi itu. Iya. Yeah. Di ini di keran, kan dia mengalir. Itu lebih afdol walaupun gak dua kol lah. Dua kol lah disyaratkan ketika memang antum menggomeskan pakaian tersebut. Kalau antum gak mencelupkan, antum pakai air mengalir, itu lebih afdol. Ya, khuruj anil khilaf lah gitu, minimal. Nah ini sab'atu adhafil baul. Wa amma najasatul hukmiyatu fayushtaratu fiha al-ghuslu aidha. Nah, najasah hukmiyah juga seperti itu. Disyaratkan pencucian, bukan sebatas masah atau di rash, ya, dicuci. Al-hasilu anna al-wajiba fi izalati najasati ghusluha al-mu'tadu بحيث ينزل الماء بعد الحت والتحامل صافيا إلا في بول الصبي. Dan al-hasil, kesimpulannya, yang wajib dalam izatun najasah adalah membasuh, mencucinya sesuai dengan kebiasaan. Sebagaimana biasanya. Ya, kayak gimana? Bihaitu yanzilul ma'u ba'dil hajj. Yaitu air tumpah setelah al-hajj. Ya, dengan al-hajjnya apa? Ada yang tahu apa? InsyaAllah. Al-had mana ya, Prof? Had. Hah? Apa makna ri al-had, ikhwan? Hah? Al-had digosok. Tahamul ditekan. Ya, ya, begitulah pokoknya. Ya yanzil ma setelah jadi digosok sampai bersih betul-betul ketika lagi nyuci, kecuali illa fi bauli sabi alladhi lam yat'am wa lam yashrab siwa laban. Air kencingnya anak bayi yang belum makan dan belum minum kecuali al-laban. Tapi sekarang kalau labannya bukan ASI atau bukan laban manusia, nah, gimana? Hah? Susu sapi maksudnya. Apakah disyaratkan harus dengan laban manusia? Bagaimana dengan susu sapi? Atau susu sintetis? Iya, susu-susu yang dijual di toko-toko. Itu kan komposisinya kan bukan. Bahkan kalau memang ada susu murninya, hanya berapa persen? Belum pakai susu kental manis, itu gula. Nah, ini gimana? Ini sebenarnya udah enggak minum laban lagi dia. Jadi laban yang dimaksud ini laban yang memang dikenal gitu loh, memang aslinya gitu. Maka bukan laban mukhallat, laban campuran atau laban-labanan. Fayakfi fihi rasy. Maka kalau misalnya masih murni minum air susu manusia, maka cukuplah ciprat. Wala budda fi rasy min isabatil ma'i jami'a mawdi'il baul. Maka yang wajib dalam rush itu menyeluruhnya air mengena ke seluruh tempat yang kena kencing itu. Wa an yaghlibal ma'u al baul, dan kadar rushnya tersebut juga harus lebih banyak daripada kadar kencing yang nempel di itu. Iyalah, harus lebih banyak lah, gitu kan. Wala yushtaratu fi dzalika as-sayalanu qat'an, tidak disyaratkan mengalirnya air tersebut. Jadi ras ini kan enggak melazimkan mengalir. Kalau mengalirin bukan ras namanya. Langsung aja mandi jebur gitu. Alir tuh tetes-tetesannya. Wasayalanu wattaqaturu huwa al-fariqu bainal ghusli war-rasy. Nah, apa bedanya ghusl membasuh dengan ras? Bedanya adalah di sisi mengalir atau menetes. Kalau misalnya ghusl itu perlu mengalir. Kalau misalnya rosh itu taqatur, menetes bisa. Ngerti enggak bedanya, kawan? Ini kalau misalnya ini gini aja. Ces. Kan ada nih dikit-dikit tetesan. Ini namanya rosh, bukan ghusl. Oke, hati-hati kalau misalnya pakai air yang segelas buat wudu. Ya bisa. Cuman bedakan antara taqatur dengan sailan. Kan kita diwajibkan faghsilu wujuhakum wa aydiakum. Maka kalau cuma taqatur kecil doang, ini enggak sah. Nah, termasuk yang dikhawatirkan enggak sah adalah pakai spray. Iya, ada enggak dia spray pakai taqatur? Taqatur enggak? Taqatur enggak? Taqatur. Taqatur tuh tetes-tetes. Makanya spray jadi satu tetes dua tetes. Enggak cukup. Itu enggak ghusl namanya. Makanya sebagian dari ulama enggak kau spray itu jangan. Karena enggak terhasilkan sayalan. Banyak sayalan bukan pakai si ya. Nah, kalau misalnya pakai air gini, wah buka ah. Pakai ini, set. Nah, ini terhasilkan enggak ada sayalan? Terhasilkan, Pak. Terhasilkan. Tuang gini kan terhasilkan, sailan kan mengalir. Ada enggak air mengalir? Mengalir. Iya. Pakai spray itu wallahu alam tidak benar. Pakai spray tidak benar. Gelas. Iya, dialirin gitu ya. Yang ngalir ngalir sini aja terus diginin. Makanya terjadi sailan. Lah kalau misalnya pakai spray sampai habis waktunya. Lama untuk mengukur air menjadi sailan. Begitu. Jadi di sini kan wasailan wattaqaturuhu alfarqu bainal ghasli war rash. Makanya wudu itu dengan tidak dengan cara rash. Ya. Kira-kira gimana? Taqatur. Orang juga bingung. Ya, ini antum ngapain? Ya kan? Mazhab baru. Enggak mau kayak gini ah. Splash kayak gini enggak mau. Ya udah, enggak gini, enggak takotur juga. Gimana? Ini bedakan Mas, bukan wudu ini. Begitu. Wa'lam annahu la yushtaratu fil ghusli al-qasd. Ketahuilah bahwa saya tidak disyaratkan dalam al-ghusl al-qasd. Maksudnya di sini ghuslul najasah. Dalam mencuci najasah enggak diwajibkan, enggak disyaratkan niatan atau maksud. Kama law subbal qala ma law subbal ma'a 'ala thawbin la yuqsad fa innahu yathhur. Kalau misalnya seorang tersebut sabbal ma, yaitu mengalirkan air ke pakaian tanpa maksud untuk menghilangkan najis, maka tetap oke, okay, apa suci. Kayak emak-emak misalnya ya nyuci baju atau laundry, nyuci baju kan enggak tahu kalau itu ada najis atau enggak ya. Iya. Dan laundry enggak bakal nanya, "Pak, ini ada enggak pakaian yang bernajis?" Kurang ajar kata. Hah? Gimana? Enggak harus, gimana Pak? Enggak usah dibalik-balik Pak, enggak usah, enggak ada itu Pak. Enggak ada, di sini orang kita enggak pakai niatan, enggak apa-apa. Enggak disyaratkan. Oke, kalau niat, kalau mau niatkan enggak usah pakai nawa itu juga. La fainahu yathur. Wa kadza idza asabahu matar aw sail. Kalau misalnya pakaian kena najis tersebut terkena hujan. Diniatin enggak? Antum niatin enggak hujan? Ya. Antum mandi hujan, sambil pipis. Hah, gimana? Antum di laut sambil pipis. Ya kan? Asik berenang gitu. Aduh, dingin ya air. Kok anget ya. Alwi, tahal, alwi, tahal, tahal. Gitu kan? Nah kemudian ketika antum jalan kemana-mana kan otomatis kan udah terkena dengan aliran-aliran air. Niatan enggak? Enggak ada niatan, nanti juga bersih. Nah gitu. Iya. Hah? Kalau rukunnya anda enggak tahu ceritanya, ya mungkin teman-teman lebih berpengalaman dalam masalah itu. Udahlah semua dari kita kayak gitu. Ya kolam renang juga seperti itu Pak. Selama airnya tahir. Oke, kemudian wada'a ba'dhum al-ijma' 'ala dzalik. Ya, sebagian ulama mengklaim bahwa itu ijma'. Lakin Ibnu Suraij wal Qaffal min ashabin ishtarata an-niyyata fi ghasli najasati kal hadats wa qad marra al-farq. Keduanya meniatkan ghasli najasah. Bahwasanya ghasli najasah harus sama dengan berhadas, apa membersihkan diri dari hadas, sama-sama taharah, berarti sama-sama harus pakai niat. Maka waqad marral farq, telah berlalu perbedaan antara ghuslun najasa dengan izalat, atau izalatun najasa dengan raf'ul hadas. Dibedakan di antara perbedaannya adalah kalau misalnya hadas itu ma'nawi, maka membutuhkan niatan. Kalau misalnya ghuslun najasa itu materi, hissi. Biasanya begitu, maka tidak memerlukan niatan. Cukup dihilangkan saja hissinya dan juga hukumnya. Seperti itu. Allah. Ada pertanyaan lagi?